الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد الحمد لله kita lanjutkan pada sesi yang kedua ini kajian Sirah Nabawiyah dari kitab Raudhatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar karya Al-Imam Syafi'ur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala. Terakhir kita telah membaca sampai pada Bai'at Aqabah yang kedua yang merupakan gerbang dan persiapan menuju kepada hijrah Madinah. Setelah selesai Bai'at Aqabah yang kedua ini yang dihadiri oleh rombongan dari Yasrib dengan jumlah yang lebih banyak daripada rombongan tahun sebelumnya dan mereka pun sudah siap untuk menyambut Rasulullah SAW di Madinah beserta para sahabatnya, akhirnya hijrah pun dimulai. Qala al-muallif rahimahullah hijratul muslimin ila al-Madinah. Hijrahnya kaum muslimin ke Madinah. Ba'da hadhihi al-bai'ah bai'atul 'Aqabah ats-tsaniyah bada'at hijratu 'amatil muslimin ila al-Madinah. Setelah Bai'at Aqabah yang kedua ini selesai, kaum muslimin yang ada di Mekah mulai menyiapkan hijrah ke Madinah. Bainama kana ba'du as-sahaba qad hajara qablaha. Ada sebagian sahabat yang sudah lebih dahulu hijrah ke Madinah. Waqad uriya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dara hijratil muslimin wa akhbarahum biha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melihat pada mimpinya tempat hijrahnya kaum muslimin dan beliau pun menceritakannya kepada para sahabat. Dan mimpi para nabi itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Qala beliau mengatakan ra'aitu anni uhajiru min Makkah ila ardhin biha nakhl. Saya melihat dalam mimpiku aku hijrah dari Mekah menuju sebuah tempat yang banyak pohon kurmanya. Fa dhahaba wahli aydhan ila al-Yamamah aw Hajar. Saya mengira tempat itu adalah Yamamah atau Hajar. Fa'idha hiyal Madinah Yasrib. Ternyata tempat itu adalah Madinah yang ketika itu bernama Yasrib. Wa fi riwayah disebutkan dalam riwayat yang lain uritu dara hijratikum sabkhatan baina dhahranai hurratain. Aku diperlihatkan pada mimpiku tempat hijrah kalian sabkhah semacam rawa terletak di antara dua punggung tanah yang hitam. Fa'ima ayyakuna Hajar au Yasrib. Bisa jadi tempat itu adalah Hajar atau Yasrib. Dan ternyata Yasrib. Wa awwalu man hajara Abu Salamah al-Makhzumi, zawju Ummi Salamah. Orang pertama yang hijrah adalah Abu Salamah al-Makhzumi, suami dari Ummu Salamah. Kharaja ma'a zawjatihi wa ibnihi. Beliau keluar bersama dengan istrinya, yakni Ummu Salamah dan juga putranya. Famana'aha qaumuha minhu. Ternyata kaumnya Ummu Salamah menghalangi Ummu Salamah untuk ikut suaminya. Jadi pas berangkat dicegat di tengah jalan, dipisah. Ummu Salamah diambil oleh kabilahnya, tidak boleh ikut suaminya. Wantaza'a alu Abi Salamah waladahu minha. Sementara keluarganya Abu Salamah mengambil dengan paksa putranya dari ibunya. Jadi pas di perjalanan itu keluarganya, istrinya Abu Salamah datang, keluarganya Abu Salamah juga datang. Keluarga istrinya langsung mencegat Ummu Salamah, tidak boleh ikut. Sementara keluarganya Abu Salamah langsung mengambil anaknya Abu Salamah dan Ummu Salamah. Diambil, dibawa sama mereka. Fantalaqa Abu Salamah wahdahu ilal Madinah. Akhirnya Abu Salamah pun berangkat sendirian ke Madinah. Anaknya diambil sama keluarganya, istrinya ditahan sama kabilahnya. Wadzalika qabla bai'atil Aqabah binahwi sanah. Beliau pergi ke Madinah kira-kira setahun sebelum bai'at Aqabah. Jadi lebih dahulu hijrah. Tsumma athlaqa zawjatahu ba'da nahwi sanah falahiqat bihi. Kemudian setahun setelah itu kabilah istri beliau melepas Ummu Salamah sehingga Ummu Salamah bisa menyusul Abu Salamah ke Madinah. Wa hajara ba'da Abi Salamah Amir ibn Rabi'ah wa zawjatuhu Layla bintu Abi Hazmah. Setelah Abu Salamah berhasil hijrah ke Madinah, disusul oleh Amir bin Rabi'ah dan juga istrinya yang bernama Layla bintu Abi Hazmah. Wa Abdullah ibn Ummi Maktum, disusul juga oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Falamma tammatil bay'atu tataba'al muslimuna fil hijrah. Ketika bai'at telah selesai, kaum muslimin berbondong-bondong untuk hijrah. Wa kanu yatasallaluna khifyatan wa khasyata Quraisy. Mereka berangkat dengan sembunyi-sembunyi, khawatir gangguan dari orang Quraisy. Hatta hajara Umar bin Al-Khattab fa kharaja 'alanan. Hingga sahabat Umar giliran beliau untuk hijrah dan beliau hijrah terang-terangan. Yang lainnya berangkat malam hari, beliau di siang bolong. Wa tahadda Quraisyan, bahkan beliau sempat mengancam orang Quraisy. Falam yajtari ahadun 'alal wuquf fi wajhihi. Enggak ada satupun yang berani menghalangi beliau. Kalau yang lainnya sembunyi-sembunyi malam hari. Kalau sahabat Umar di siang hari, itu pun pamitan. Ya, datangi tokoh-tokoh Quraisy yang sedang duduk di tenda-tenda yang dibangun di sekeliling Ka'bah. Didatangi, bawa bekal, bawa orang, bawa rombongan beliau. Ngomong sama mereka semua, "Saya mau hijrah. Saya mau pindah ke Madinah. Kalau ada di antara kalian yang pengin istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, temui saya di belakang gunung ini." Tidak ada yang berani. Dan juga memang bukan Umar yang diinginkan, Rasul yang diinginkan sama mereka. Wa qadimal Madinah fi 20 min as-sahabah. Sahabat Umar berhasil sampai di Madinah membawa 20 orang sahabat. Jadi bawa rombongan beliau berangkat ramai-ramai menuju ke Madinah. Wa hajaral muslimuna kulluhum ila al-Madinah. Kaum muslimin semuanya hijrah ke Madinah. Wa raja'a ilaiha 'amatu man kana bi ardil Habasyah. Para sahabat yang sebelumnya di Habasyah, mereka juga balik kembali dan hijrah ke Madinah juga. Wa lam yabqa bi Makkah minhum illa Abu Bakr wa Ali wa Suhaib wa Zaid ibn Harithah. Tidak ada yang tersisa di Mekah kecuali Abu Bakar, sahabat Ali, Suhaib, Zaid bin Harithah. Wa qalilun minal mustada'afin alladziina lam yaqdiru 'alal hijrah. Dan beberapa orang dari orang-orang yang lemah tidak mampu hijrah. Wa tajahaza Abu Bakr lil hijrah, sahabat Abu Bakar bersiap untuk hijrah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau, "Ala rislik fa inni arju ay yu'zanali." Tenang wahai Abu Bakar, jangan tergesa-gesa. Saya sedang menunggu perintah dari Allah untuk berangkat. Tolong temani saya. Faqala Abu Bakr, sahabat Abu Bakar meyakinkan lagi, "Wa hal tarju dzalik bi abi anta?" Apakah engkau sungguh menginginkan hal itu wahai Rasul? Qala na'am. Beliau mengatakan, "Iya." Fahabasa Abu Bakr nafsahu 'alaihi liyushibahu. Sahabat Abu Bakar pun menahan, tidak melanjutkan persiapannya untuk menemani Rasul SAW hijrah. Wa'alla farahilatain kanata indahu waraqas samri isti'adadan lidhalik. Dan sahabat Abu Bakar pun memberi makan dua tunggangannya yang ada di tempat beliau, dedaunan yang sudah mengering sebagai bentuk persiapan berangkat. Jadi kendaraannya, makanannya terus di stop. Jadi ketika tiba-tiba berangkat itu sudah siap. Ya. Quraisyun fi dadin nadwah wa qararuhum biqatlin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Quraisy di rumah Nadwah dan kesepakatan mereka untuk membunuh Nabi alaihi salatu wasallam. Wa janna jununu Quraisy lamma ra'au anna al-muslimina wajadu dar hazzin wa man'ah. Orang-orang Quraisy semakin menggila ketika mereka melihat kaum muslimin telah mendapatkan tempat yang bisa menjaga dan membela mereka. Wara'au fi hijratihim wajtima'ihim bil Madinah khataran 'ala dinihim wa kayanihim wa tijaratihim. Orang-orang musyrikin Quraisy mereka memandang bahwasanya hijrahnya kaum muslimin ke Madinah, berkumpulnya mereka di sana itu merupakan bahaya yang sangat darurat yang bisa merusak keberlangsungan agama mereka, keberlangsungan kesatuan mereka, dan keberlangsungan ekonomi mereka. Ya, ini bukan semata-mata boyongan pindahan, tapi ini ada sebuah konsekuensi, ada sebuah fakta yang mengerikan. Madinah itu jalur umum yang biasa dilewati untuk perdagangan. Banyak orang-orang yang berangkat dari Syam yang biasa melewati Yathrib. Ini bahaya. Kalau kaum muslimin di sana, kita kalau mau dagang ke Syam bisa bahaya, bisa was-was kita. Ini kacau semua. Fajtama'u fi darin nadwah subaha yaumil khamis as-sadis wa ishrina min syahri Safar sanatan rabi'a ashar minan nubuwah. Akhirnya mereka pun berkumpul di rumah Nadwah pada pagi hari Kamis tanggal 26 bulan Safar tahun ke-14 kenabian. Mereka rapat, ayo rapat. Kita ini harus memikirkan apa yang harus kita lakukan agar keadaan ini tidak menjadi lebih besar. Lihat rusul khototan tufidu takhallus min hadal khatar. Tujuan rapat tersebut adalah untuk mengkaji dan mencari solusi yang tepat untuk bisa selamat dari keadaan darurat ini. Khasatan wa anna sahibat da'wah sallallahu alaihi wasallam la yazalu fi Makkah. Apalagi mumpung Nabi sallallahu alaihi wasallam masih di Mekah. Wa yukhsha an yakhruja minha fi 'ashiyyah aw duhaha. Dikhawatirkan Rasul akan lolos ke Madinah di pagi hari atau di sore hari. Jadi mereka betul-betul merasa kayak dikejar waktu. Ini harus cepat-cepatan nih kira. Kita harus rapat ini. Kalau enggak gitu bisa kacau urusannya ini. Mumpung Muhammad masih di Mekah, kita harus bisa menemukan solusi yang tepat. Waqad hadhara al-istima' wujuhun barizatun min sadati Quraisy. Yang hadir pada rapat itu adalah tokoh-tokoh terkemuka dari suku Quraisy. Wa hadarahu aidan iblis fi surati syaikhin jalil min ahli Najd ba'da an ista'zanahum. Ikut hadir pula pada rapat itu iblis alaihi laknatullah. Dia berubah menjadi sosok seseorang yang tua, yang berwibawa dari penduduk Najd. Dia meminta izin untuk ikut rapat dan diizinkan. Datang, ya. Gak dapat undangan dia ini sebenarnya. Tamu gak diundang. Tiba-tiba datang, kemudian pengin ikut. Akhirnya diizinkan untuk masuk. Wa turihatul qadiyatu 'alal mujtami'in. Permasalahan pun diangkat di forum untuk dibahas. Faqala Abul Aswad, Abul Aswad angkat suara memberikan masukan. Nukhrijuhu min ardina. Bagaimana kalau kita usir saja Muhammad dari Mekah? Wa nusalli amrana. Kemudian kita atur keadaan kita dari awal lagi. Wala nubali aina dhahab. Dan kita tidak peduli mau pergi kemana Muhammad. Tidak ada urusan. Yang penting keluar dari Mekah. Kita atur lagi Mekah dari awal. Qala syaykhun najdi. Syaykh Najd. Yakni iblis ini pun memberikan komentar. Innakum tarawna husna hadithi. Para bapak-bapak sekalian. Kalian semua sudah paham bagaimanakah keindahan ucapan lelaki ini. wa halawata mantiqih, manisnya ucapan dia. Wa ghalabatahu ala qulubir rijal, kepandaian dia untuk memikat hati manusia. Fa idza kharaja fala gharwa an yahulla ala hayyin min al-arab fatajtami'u hawlahu al-jumu'. Hati-hati. Kalau kalian semua membiarkan Muhammad keluar begitu saja, dia akan mendatangi sebuah kampung Arab, kemudian akan menghasut massa. Fayata'ukum bihim fi biladikum. Muhammad akan menyerang kalian dan menindas kalian di kampung halaman kalian sendiri. Sumayaf'alu bikum ma'arad. Muhammad akan melakukan apapun yang dia suka untuk menginjak-injak kalian. Ru'a fihi ra'yan ghal hada. Tolong pertimbangkan kembali usulan ini. Iblis menyanggah. Ojo diculni rek. Bahaya. Iki orang punya pengaruh, bukan orang biasa. Lek wis ngomong manis kayak gula, orang itu langsung kayak terhipnotis. Tandai dia untuk memikat umat manusia. Kalau kamu biarkan dia keluar begitu saja, hati-hati. Bisa jadi dia mengumpulkan massa yang ada di luar sana. Bangsa Arab bukan cuma kita tok, rek. Ada di luar sana orang-orang Arab yang juga memiliki kekuatan kabilah yang tidak bisa diremehkan. Kalau Muhammad berhasil memikat mereka, menghasut mereka, kemudian mengkudeta kalian di tempat kalian sendiri, apa yang kalian lakukan? Tolong cari usulan yang lain. Kala Abu Bakhtari angkat suara, memberikan masukan. Ihbisu, kalau gitu kita penjara saja dia. Wa ghaliqu 'alaihi al-bab, kita tutup rapat-rapat pintu untuknya. Hatta yudrikahu ma adrakahu syu'ara qablahu min al-maut, hingga kematian menjemput Muhammad. Seperti layaknya tukang-tukang syair yang kita tahan sebelumnya. Abu Bakhtari ngasih usulan. Ya wes, kalau gitu kita tangkap saja Muhammad, kita penjara sampai mati, penjara seumur hidup. Beres toh. Ala Syekhun Najdi, iblis kembali menyanggah usulannya Abu Bakhtari. Wallahi la in habastuhu la yakhrujanna amruhu ila ashabihi. Demi Allah, kalau kalian berani menangkap, menculik Muhammad, memenjarakan dia, nanti urusannya akan terdengar oleh kaumnya. Wa hum yufaddiluna 'alal aba'i wal abna'. Hati-hati, kaumnya Muhammad militan. Mereka itu lebih mencintai Muhammad daripada bapak dan anak mereka sendiri. Hati-hati, itu orang-orang berani mati semua itu. Fa'ushaku ayyasubu 'alaikum. Tidak ada, tidak menutup kemungkinan mereka akan mengeroyok kalian semua. Wayazi'uhu minkum, dan akan membebaskan Muhammad dari tekanan kalian. Tsumma yukathirukum bih, kemudian mereka akan menghancurkan kalian dengan Muhammad. Hatta yaghlibu ala amrikum, hingga mereka menang di atas kalian. Fanduru fi ghairi hadha ar-ra'y, tolong cari pendapat selain ini. Gak cocok. Cocok di penjara. Ini orang bukan sembarangan. Punya umat. Umatnya militan. Bukan umat sembarangan. Betul-betul loyal kepada Muhammad. Kau berani menculik Muhammad. Wah, sak kabupaten toko kabeh. Yo, ngerutuk. Kata orang cowok. Bahkan ngeroyok nawur kalian semua. Yo. Nanti Muhammad bakal lepas lagi. Yo. Bukan cuma lepas. Oh, kalian bisa dikeroyok rame-rame sama kaum dan umatnya Muhammad, apalagi orang-orang Yathrib sudah siap bela. Tidak sembarangan, rek. Tolonglah cari pendapat yang lain selain ini. Qalat taghiyatu Abu Jahal, berkatalah Tawud Abu Jahal, ya, pimpinan rapat mulai angkat bicara. Inna li fihi ra'yan ma arakum maqa'tum 'alaihi ba'd. Saya punya usulan. Kayaknya usulan saya ini tidak terbesit oleh kalian semua. Na'khud min kulli qabilatin fatan syaban jalidan nasiban wasilpan fina. Gimana kalau kita mengambil perwakilan dari masing-masing kabilah, seorang pemuda yang masih muda, kuat, terhormat, ahli. Wa nu'ti kulla minhum sayfan sharima. Masing-masing perwakilan itu kita berikan senjata tajam. Tsumma yahmidu ilai. Kemudian mereka bersatu untuk menuju ke tempatnya Muhammad. Wa yadribuhu darbat rajulin wahid. Kemudian mereka bersama-sama membunuh Muhammad. Fayaqtulu, sehingga Muhammad pun mati. Fayatafarraqu damuhu fil qaba'il. Otomatis kan yang dituduh membunuh banyak kabilah yang masuk. Fala yaqdiru banu 'Abd Manaf 'ala harbi Quraisy kullihim. Tak jamin keluarganya Muhammad Bani Abd Manaf tidak bakal mampu menuntut darahnya di hadapan semua kabilah yang ada. Fa'abau Nabi Diyat fa'nukti walawah. Akhirnya mereka akan memilih untuk diyat. Urusan diyat gampang, kita kasih berapapun yang mereka minta. Gini aja, kabilah kita kan banyak. Masing-masing kabilah kita pilih satu orang. Muda, kuat, energi, ahli, ya, mental baja. Kita kasih senjata lengkap. Mereka kita kumpulkan. Kita doktrin, kita briefing. Berangkat rame-rame ke tempatnya Muhammad. Langsung bunuh rame-rame. Otomatis kan nanti ketika dinaikkan ke pengadilan Quraisy, ya, siapa yang membunuh Muhammad? Banyak kabilah yang membunuhnya. Gak mungkin banyak Abd Manaf berani untuk menghadapi semua kabilah yang ada. Akhirnya mereka akan pasrah dengan diat. Kalau urusan diat gampang, minta diat berapapun kasih, mau onta sak lembah kasih sudah. Yang penting beres urusannya Muhammad. Qala Syekhun Najdi, iblis pun mengatakan, al-qaul maqal ar-rajul hadha ar-ra'yu alladhi la uriya la ara ghayrahu. Pendapat orang ini bagus, tenang. Saya tidak melihat ada pandangan yang lebih baik daripada orang ini. Benar. Kunyai Abu Jahal, tapi pinter juga punya. Pinter kan? Bagus. Ini usulan yang tepat. Wis ini aja yang kita pakai. Wa qarru mustami'una hadha ar-ra'yi wan fadhu. Akhirnya mereka semua sepakat untuk menjalankan rencananya Abu Jahal. Rapat pun selesai, ditutup, bubar. Wa akhadu yasta'iduna wa yurattibuna anfusahum litanfidhi hadzal qaul. Mereka pun mulai bersiap-siap menyusun rencana untuk mewujudkan rencana jahat ini. Baina tadbiri Quraisy wa tadbirillahi azza wa jalla. Antara rencana Quraisy dan rencana Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak sadar yang dihadapi utusan Allah. Allah allamul ghuyub. Ya. Wa min tabi'ati misli hadha al-istima'i sirriyati lil-ghayah. Wa an la yabduwa ala s-satih al-bahir ayu harakatin tukhalif al-yawmiyat. Wa tughayiru al-adati al-mustamirrah. Hatta la yashummu ahadun raihata al-ta'amri wal-khatar. Wa la yaduru fi khuldi ahad. Anna hunaka ghumudan yunbi'u anishar. Biasanya rapat-rapat rahasia semacam itu dibentuk serapih mungkin. Betul-betul pihak-pihak yang ikut rapat itu sepakat untuk menutupi rencana jahat mereka. Jangan sampai nampak ke permukaan, jangan sampai ada orang yang curiga, agar rencana mereka bisa berjalan dengan mulus. Wa kana hadza makran min Quraisy. Ini rencananya orang Quraisy. Walakinnahum makaru bidzalika Allah azza wa jalla. Mereka tidak sadar yang dihadapi adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Fa khayyabahum min haitsu la yash'urun. Allah menghancurkan makar mereka dari arah yang mereka tidak menyadarinya. Menungso mau ditutup rapat-rapat ke yo piye, yang dihadapi Allah sang Khalid, Sang Alim, Sang Qadir. Mau lari ke mana? Mau rencana model apa? Wa ikana makruhum litazula minhul jibal. Meskipun makar mereka itu bisa menggeser gunung dari tempatnya sekalipun. Wa makarullah. Allahu khairul wakil. Allah yang akan balas makar mereka. Faqad nazala Jibril. Allah mengutus malaikat Jibril menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi mu'amarati Quraisy. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi rencana jahat orang Quraisy. Wa adzina lahu bil hijrah. Akhirnya Allah memberikan izin Rasul untuk hijrah. Wahai Muhammad, mereka sudah memiliki rencana jahat untuk membunuh. Sekarang berangkat ke Madinah. Wa haddada lahu waqtal khuruj. Jibril menentukan untuk beliau waktu yang tepat untuk keluar ke Madinah. Wa bayyana lahu khattata ar-raddi 'ala makr Quraisy. Dan malaikat Jibril membimbing Rasul cara yang tepat untuk bisa selamat dari rencana jahat orang Quraisy. Faqal Jibril berpesan, "La tabit hadhihi al-lailah 'ala firashika alladhi kunta tabitu." Malam ini kamu jangan tidur di atas ranjangmu yang biasanya, ya. Jangan dekati ranjangmu malam. Wa kharaja Rasulullah SAW fi nahlil dhahirah hina yastarihun nas fi buyutihim. Rasulullah SAW di awal siang keluar dari rumahnya menuju ke rumah ketika orang-orang sedang istirahat di tempat-tempat mereka. Wa ila baiti Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau langsung menuju rumahnya sahabat Abu Bakar. Wa abrama ma'ahu umur al-hijrah. Rasul bersama Abu Bakar langsung menyiapkan persiapan hijrah. Fajahhaz rahilataini ahadza al-jihad wa sta'jara Abdullah ibn Urayqit al-Laythi wa kana 'ala dini Quraisy liyakuna dalilan lahumā fi ṭ-ṭarīq. Beliau berdua pun menyiapkan kendaraan, menyiapkan persiapan, menyewa navigator ulung yaitu Abdullah bin Urayqit al-Laythi. Dia ini orang Quraisy, dia ini orang musyrik, tetapi dia tidak ikut campur urusan orang musyrik. Yang penting fulus, ya. Yang penting saya dibayar, jadi navigator selesai. GPS manual, ya. Liyakuna dalilan lahuma fi thariq, agar orang ini menjadi penunjuk jalan nantinya. Wa kana hadiyan mahiran bi thuruq. Orang ini punya keahlian ngerti jalan-jalan yang bisa dilewati. Jalur alternatif, jalur-jalur tikus, bahkan jalur biawak pun ngerti mungkin dia. Ya. Mau lewat mana, yang enggak dilewati orang, dilewati hantu pun tahu dia. Ya. Sebelah sana, sebelah sini, ngerti. Akhirnya orang ini yang ditunjuk menjadi navigatornya. Wa wa'adahu Jabal Tsur ba'da thalath layal. Rasulullah SAW dan sahabat Abu Bakar akan berjumpa dengan orang ini di Gunung Tsur. 3 hari setelah keberangkatan. Thumma istamarra Rasulullah SAW fi a'malihi al-yawmiyah hasba al-mu'tad. Rasulullah SAW kembali beraktivitas sebagaimana biasa. Hatta lam yash'ur ahad bi annahu yasta'iddu lil hijrah aw li ayyi amrin akhar istiqa' mimma qarratu Quraisy. Agar tidak ada orang yang curiga tentang keinginan beliau untuk berangkat hijrah pada hari itu karena khawatir rencana orang-orang Quraisy. Orang Quraisy aktivitas sebagaimana biasa, tapi mata mereka selalu melihat Rasul kemana-mana, ke rumahnya, ke sana, ke sini. Rasul juga siap-siap melihat mereka juga. Ini waktunya kapan? Ini akhir. Dan ini satu sama lain saling mengintai. Wa kana min 'adati Rasul sallallahu alaihi wasallam ayyana fi awa'il al-lail ba'da salati al-'isha' wa yakhruj fi an-nisf al-akhir min al-lail ila al-masjid al-haram. Kebiasaan Rasul, rutinitas beliau tidur di awal malam setelah sholat isya, kemudian di pertengahan malam atau mendekati akhir malam bangun, kemudian pergi ke Masjidil Haram, wa yusalli fi sholat tahajjud qiyamul lail, kemudian sholat tahajjud qiyamul lail di Masjidil Haram. Kebiasaan. Jadi orang Quraisy itu mereka berpatokan dengan rutinitas Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apalagi rutinitas beliau sangat rawan. Tengah malam keluar dari rumah. Itu yang diinginkan oleh mereka. Fa'adja'a aliyan radiyallahu an ala firashihi tilkan laylah. Pada malam itu, Rasul tidak seperti biasa. Memanggil sahabat Ali, diminta untuk tidur di atas ranjang beliau malam itu. Wa akhbarahu bi annahu la yusibuhu makruh. Rasul menjanjikan dan menjamin tidak akan ada sesuatu yang menimpa sahabat Ali. Tenang Ali, kamu tidur di atas ranjang saya malam ini. Pakai selimut saya, pokoknya aksesoris tidur saya pakai. Tidur di atas ranjang saya. Tenang, kamu tidak akan binasa. Kamu tidak akan madarat, ya, jaminan. Falamma nama 'amatun nas, ketika manusia tertidur, wa hada'a al-lail, malam mulai tenang, ja'al muta'amiruna sirran ila baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mutawwaqu. Para utusan-utusan, para pembunuh bayaran ini pun mulai masuk atau mulai menyelinap ke tempatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengepung rumah beliau. Wa ra'au 'ala Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu na'iman 'ala firashihi sallallahu alaihi wasallam mutasajjian bi burdihi al-hadramil akhdar. Mereka melihat sahabat Ali sedang tidur di atas ranjangnya Rasul memakai selimut berwarna hijau yang biasa dipakai oleh Rasul. Melihat, oh ada orang di atas ranjang. Oh, itu Muhammad. Zannuhu Muhammadan Rasul. Mereka menganggap yang tidur adalah Nabi Muhammad. Fa'akhadu yahtaluna zahwa wa yirsudunahu hatta idha qam kharaj yasubbu'ah. Mereka pun siaga satu, melek, memperhatikan tanpa kedip. Ya, sampai nanti dirasa waktunya Rasul keluar di pertengahan malam, disitulah mereka akan beraksi. Yuk, semuanya siap. Sekarang kan pakai HD, ya. Kijang 1, kijang 2, kijang Innova. Ya. Pokoknya dipanggil kalau ya pakai HD, ya. Langsung pakai isyarat, ya. Semuanya sudah siap. Semua mata tertuju ke ranjang tersebut. Melihat pergerakan. Wakana hada jawabu makrihim minallahi azza wa jal. Yaqulu ta'ala. Inilah jawaban dari rencana mereka. Allah Ta'ala mengatakan tentang rencana itu. Wa id yamkuru bikal ladhina kafaru liyuthbitu au yaqtulu au yukhriju. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Wallahu khairul makir. Dan ketika mereka membuat rencana jahat untuk menangkapmu atau membunuhmu atau mengusirmu, mereka membuat makar. Allah membalas makar. Dan Allah adalah zat sebaik-baik zat yang membalas makar musuh. Hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khurujuhu sallallahu alaihi wasallam minal bait. Proses keluarnya Rasul dari rumah. Rasul juga di dalam rumah, tapi di tempat atau di sisi yang lain. Melihat dari luar, dari dalam, dari keluar. Mereka yang di luar melihat ranjang. Rasul dan mereka. Terus foto kumpul ini ya. Para apa namanya pemuda-pemuda Quraisy. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baitihi wa hum mutawwiquna bi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya dalam keadaan mereka sedang mengepung rumah beliau. Fa dharra turab al-bathha ala ru'usihim. Rasul pun mengambil pasir, kemudian menyebarkan pasir itu di atas kepala-kepala mereka. Yakni mereka dibikin tidur oleh Allah. Ya, namanya menungso. Ya, McTyson aja nih ngantuk, ya goyang-goyang kepala nih. Meskipun julukannya leher beton. Ya, lewat ngantuk, ya ngantuk tidur. Ini berjaga melek terus ya. Gak pakai gerak terus kayak sniper tenanan sudah. Cuma bawanya pedang. Karena gak ada tembak waktu itu. Allah bikin mereka tidur. Matanya keselit. Set. Rasul keluar. Ngambil pasir. Taruh di kepala mereka masing-masing. Wahuwa yatlu qawlahu ta'ala. Beliau membaca firman Allah. Wa ja'ala min daini aidihim sadda wa min khalfihim sadda. Fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di depan mereka itu tertutup, di belakang mereka tertutup, kami tutup mereka semua, dan mereka tidak bisa melihat. Fa akhadallahu bi absarihim falam yash'uru bihi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengambil pandangan mereka sehingga mereka tidak sadar kalau yang lewat itu Rasul. Bisa jadi mereka tidur, bisa jadi mereka tetap melek tapi enggak ngerti, enggak sadar. Rasul keluar buka pintu ya, jalan di depan mereka, mereka nasi melungu. Rasul dengan enak ngambil pasir taruh kepala mereka, mereka enggak sadar tiba-tiba ada pasir di kepalanya mereka. Lewat aja Rasul. Allah yang atur sudah. Wa madha Rasulullah SAW ila baiti Abi Bakrin. Rasulullah sudah sampai di tempatnya sahabat Abu Bakar. Wa min khawkhatin tidarihi kharaja. Dari celah atau dari khawkhah, yakni lubang, ada lubang yang bisa dilewatin orang di rumahnya sahabat Abu Bakar, dari situlah beliau berdua keluar. Jadi enggak keluar lewat pintu depan. Hatta lahiqa bighari Thur qabla buzughil fajri, hingga beliau berdua pun sampai di gua Thur sebelum fajar. Ala bu'di nahwi khamsati amyal fi tijahil Yaman, beliau berjalan menuju ke arah Yaman sejauh kira-kira 5 mil ya, lumayan. Malam itu langsung ayo bubar berangkat langsung lewat apa namanya loncat jendela langsung berangkat ya. Orang-orang sih meneng melihatin kok gerak-gerak, enggak metu-metu ya Muhammad ini. Padahal sudah lewat. Salatu layalin fil ghar, 3 malam di gua. Walamma antahaya ila al ghar, dakhalahu Abu Bakr awwalan, hatta idza kana fihi syai'un yusibuhu huwa dunahu Rasulullah SAW. Ketika sampai di gua itu, sahabat Abu Bakar masuk terlebih dahulu untuk mengecek kondisi gua, jangan sampai ada yang melukai Rasul. Fakasah, dibersihkan guanya. Wajada fihi thuquban, ada beberapa lubang. Fasaddaha bisyaqqi izar, kemudian beliau pun menutup lubang-lubang tadi menggunakan potongan sarung beliau. Jadi sarungnya disobek-sobek untuk nutupin lubang-lubang yang ada di gua. Wa baqiya hajar aw hajarat aw qamahuma rijlayhi. Ada satu atau dua batu yang ganjel ditutupi sama sahabat Abu Bakar dengan kedua kakinya. Tsumma dakhala Rasulullah SAW fanama fi hujrihi. Rasul masuk ke gua tidur di pangkuannya sahabat Abu Bakar. Waludigha Abu Bakr fi rijlihi. Tiba-tiba kakinya sahabat Abu Bakar disengat kala jengking ya. Walakinnahu lam yataharrak. Limakani Rasulullah SAW, beliau tidak goyang, tidak gerak karena ada Rasul sedang tidur kuat, diganggu, disengat, diintek beliau. Kita gitu sekibas sudah. Mau yang tidur siapa? Kena sengat, jauh bubar urusan. Sahabat Abu Bakar tidak pasif beliau, ditahan sakitnya itu. Pasal kata dumu'u ala wajihi sallallahu, sampai menetes air matanya sahabat, nahan sakit sampai nangis. Pasal kata wasa'al, Rasul terbangun, kena tetesan air matanya Abu Bakar. Kemudian tanya, ada apa Abu Bakar kok nangis? Qala ludirtu fidaka abi wa um. Rasul, saya sedang disengat ini ya. Ala jengking yang geliti ikaiku ini Rasul, disengat saya. Fatafala Rasulullah SAW fadahabal alam. Rasul meludahi yang sakit, hilang penyakit. Mukjizat. Ini khusus Rasul, jangan dicoba, ya. Wa kam mana fil ghar thalatha layal. Beliau berdua tinggal di gua 3 malam. Wa kana Abdullah ibn Abi Bakr yabitu indahuma. Putra sahabat Abu Bakar yang bernama Abdullah kalau malam tinggal bersama mereka di gua. Wa kana syaban fatinan zakiyya. Abdullah ini orangnya cerdas, masih muda, pintar, cerdik. Fayakhruju min 'indihima hatta yusbih fi Quraisy ka'annahu bata bi Makkah. Kalau sudah mendekati pagi, dia balik ke Mekah ketemu sama orang Quraisy. Seakan-akan di waktu malam dia di Mekah, padahal malamnya di mana? Di gua Thur. Mendekati pagi balik ke Mekah lagi. Wa kana yasma' maka'ida Quraisy wa akhbarahum, fa kana ya'tihima bihibbiha hina yakhtalitu adh-dhalal. Tugasnya Abdullah ini untuk mencari informasi dari orang Quraisy bagaimana pergerakan mereka, dan ketika sudah gelap beliau mendatangi Rasul dan Abu Bakar di gua Thur. Wa kana 'Amir ibn Fuhairah maula Abi Bakar yar'al ghanam. 'Amir bin Fuhairah, mantan budaknya Abu Bakar, itu biasa mengembalakan kambing. Fa kana ya'tihi ma biha hina tadhhabu sa'atun min al-lail. Amir bin Fuhairah kalau sudah mulai masuk malam datang ke Gua Sur dengan membawa kambing-kambingnya. Saya bidani fi labaniha, agar Rasul dan Abu Bakar bisa meminum susu dari kambingnya. Tsumayan uqubiha fi ghalas, kemudian Amir menggiring kambing-kambing tadi dalam kegelapan. Wa yatbi'u biha asra Abdullah ibni Abi Bakr liyufiya alaih. Amir ini mencari, mengikuti jejaknya Abdullah bin Abi Bakar agar tertutupi. Jadi saling kejaran. Tanpa pada pasir, jejaknya ketinggalan. Jadi kalau Abdullah bin Abi Bakar ke Gua Tur, balik ke Mekah kan meninggalkan jejak. Itu ditutupi dengan jejak kambing-kambingnya Amir bin Fuhairah. Jadi Amir bin Fuhairah datang, merah susu, ngasih Abu Bakar, ngasih Rasul, balik. Balik ke Mekah, itu melewati jalannya Abdullah bin Abi Bakar. Dengan tujuan apa? Menghilangkan jejak. Terus bagaimana kondisi orang-orang Quraisy, ya, para pembunuh bayaran ini? Ngapain mereka? Apa yang mereka lakukan? Dan apa yang terjadi? Insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu barakallahu fiikum.